Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah kembali kita bisa bersua. Seperti biasa di kesempatan kali ini, kita hadir dalam rubrik Jendela Akhirat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keadaan orang kafir di hari kiamat. Seperti apakah keadaan mereka yang saat di dunia mereka begitu congkak, sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob alam semesta. Mereka yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabi dan rasulnya, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Dan mereka yang senantiasa menyiksa kaum mukminin. Apa yang akan mereka terima di yaumil akhir kelak? Mari kita simak ulasan selengkapnya berikut ini. Pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Sesungguhnya pada hari kiamat, kondisi manusia berbeda-beda satu sama lainnya, sesuai dengan kondisi mereka saat hidup di dunia. Setidaknya ada tiga golongan manusia yang hadir pada hari kiamat, yaitu golongan orang-orang kafir, kemudian orang-orang beriman yang bermaksiat, dan orang-orang yang soleh. Nah pendengar, kali ini mari kita lihat bagaimana kondisi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekafiran mereka. Mengenai hal tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah telah menceritakan bagaimana sebenarnya suasana hari kiamat kelak yang akan menimpa orang-orang kafir. Kondisinya sungguh mengerikan dan tidak bisa dibayangkan. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 43 dan 44. Yauma yakhrujuna minal ajdathi thira'a ka'annahum ila nusubi yufidun, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Khashi'atan absarahum tarhaquhum dillah, dalam keadaan mereka menakutkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Pendengar, ayat tersebut sungguh menggambarkan bagaimana cepatnya orang-orang kafir keluar dari kubur pada hari kiamat menuju sumber suara. Seakan-akan mereka berlari menuju berhala-berhala yang dahulu mereka sembah di dunia. Tetapi, pada hari kiamat, mereka tidak berangkat dengan gembira, sukaria, dan sombong, sebagaimana dahulu ketika mereka menuju berhala. Melainkan, di hari kiamat mereka berangkat dengan terhina dan pandangan yang tertunduk. Ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, maka bangkitlah seluruh manusia, termasuk mereka, yaitu orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir pun meratapi kemalangan seraya bertanya satu sama lain tentang siapa yang telah membangunkan mereka dari tidur. Allah Ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51 sampai ayat 52. Nah pendengar yang beriman, kengerian di hari kiamat sungguh menghilangkan kesadaran akal. Jika orang-orang kafir benar-benar tidur seperti perkataan mereka, mereka sungguh tidak akan meratapi manakala mereka bangun. Mereka bukannya lepas dari situasi sulit atau masalah, melainkan mereka menghadapi bahaya besar, bencana kiamat. Dan itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sebelumnya telah lama tinggal di alam kubur dalam keadaan sakit dan disiksa. Maka bukanlah meratapi lepasnya dari siksa kubur, tetapi beralih ke malapetaka yang jauh lebih besar. Begitu dahsyatnya bencana kiamat. Mereka menganggap kecil apa yang telah mereka alami di alam kubur, sampai-sampai menyebutnya hanya tidur saja. Pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan tentang penampilan orang-orang kafir ketika bangkit. Ya, mereka orang-orang kafir matanya terbelalak karena kengerian yang begitu besar. Jiwa mereka kosong dari apapun selain kengerian yang mencekam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di Quran Surat Ibrahim ayat 42 sampai 43, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Pendengar yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali-kali mengira bahwa Allah Ta'ala lupa akan perbuatan orang-orang zalim. Tetapi perkiraan tersebut muncul pada sebagian orang yang melihat orang zalim hidup dalam kenikmatan. Orang-orang yang zalim lagi kafir akan merasakan ancaman Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang tidak ada lagi penundaan setelahnya dan tidak ada pembebasan darinya. Allah Ta'ala menyiksa mereka pada hari yang sulit, di mana mata terbelalak karena ngeri dan takut, tercengang, tercekam, tidak berkedip dan tidak bergerak. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan tentang keadaan kaum kafir tersebut di tengah-tengah kengerian. Mereka bergerak dengan cepat tanpa memperdulikan dan memperhatikan apapun. Mereka mengangkat kepala bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena terpaksa. Mereka tidak mampu mengendalikan gerakan kepala mereka. Mata mereka menatap kengerian yang tampak dengan tidak berkedip, saking ngerinya, sehingga hati mereka menjadi kosong, tidak menyimpan suatu memori pun yang dapat dikenang atau diingat. Hari itu, orang-orang kafir menderita ketakutan. Ketakutan yang mengacaukan pikiran dan membuat mereka seolah-olah bagaikan burung kecil dalam cengkeraman elang yang menakutkan. Karena dosa mereka yang besar, congkak kepada pencipta mereka, sombong terhadap kebenaran, dan tidak mau taat. Orang-orang kafir dihadapkan kepada Allah Ta'ala dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Diikat pada leher dengan rantai besi, memakai pakaian dari ter yang panas, dan wajah mereka dibakar oleh api yang membara. Sungguh, betapa mengerikan keadaan mereka, dan alangkah berat siksaan yang mereka alami. Wal-iyadzubillah. Dalam Quran Surat Ibrahim, ayat 48 sampai ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka semua berada di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Pendengar, tatkala orang-orang kafir melihat siksaan dan kehinaan yang diperuntukkan bagi mereka, sontak mereka dilanda penyesalan yang mendalam. Karena besarnya penyesalan akan azab tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai hari itu dengan hari penyesalan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat ke-39, wa andirhum yawmal khasra ikudiyal amr wahum fi ghaflah wahum la yu'minu, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman. Nah pendengar, karena begitu besarnya penyesalan orang kafir atas pembangkangannya terhadap Rasul yang diutus, dan atas perbuatannya mengikuti musuh-musuh para Rasul, ia menggigit tangannya sendiri. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai ayat ke-29. Dan ingatlah, hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya, dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan, sangat tidak mau menolong manusia. Pendengar, setelah menyaksikan kengerian demi kengerian yang terlihat jelas dengan mata kepala mereka sendiri, dan tidak mungkin lagi untuk lari dari azab yang nyata tersebut, maka orang-orang kafir sangat berangan-angan agar Allah Ta'ala membinasakan mereka dan menjadikan mereka tanah. Hal ini sebagaimana yang Allah kabarkan melalui firman-Nya di Surat An-Nisa ayat ke-42, yang artinya, di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Allah sesuatu kejadian pun. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala juga berfirman, tepatnya di Quran Surat An-Naba ayat 40, yang artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah. Demikianlah pendengar. Mari kita renungkan dan kita perhatikan baik-baik bagaimana sebenarnya kondisi mereka, yaitu orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Angan-angan tertinggi mereka ternyata adalah kebinasaan. Wal-iyadzubillah. Akhirnya pendengar, inilah ulasan kita terkait keadaan orang-orang kafir di yaumil kiamah kelak. Semoga ini dapat kita ambil pelajaran, kita jadikan bahan renungan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari amal-amal orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia hidayah sehingga kita dapat tetap istiqamah di atas jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang beriman. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasluki adabu ya Rabbi Rabbani. Wasluki adabu ya Rabbi.